wa ba'da laula ya. Ya. Wa ba'da laula ghaliban hazul khabar. Hatmun wa fi nasin yamin inda saqar. Ya a'rib hamzah ya rab. وعلامة نسبه فتح الظل آخره لولا يقصد به لفظه ومضاف لولا يقصد به لفظه مضاف إليه مجور وعلامة جره القصر مقدرة عن ذري أشكر وحل بحقة الحكاية غالبا منصوب وبعد متعلق به متعلق به وظرف وما أضيف إليه متعلق بأحسن الآتي غالبا منصوب على نزل الخافض حق الخبر حذف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهر آخره وهو المضاف الخبر مضاف إليه مجور وعلامة جره الكسرة ظاهر آخره وسكن الوقف حذف الخبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهر آخره وهو حرف عطف. Apa maknanya وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف dan penghapusan khobar pasti setelah laula setelah ghalib setelah dominan. Apa maksudnya secara dominan? Illa qalila sedikit sekali yang tidak dihafuz. Ini yang difahami oleh Syarih Ibnu Aqil, yaitu membuang khobar itu mesti wajib setelah laula ghaliban. Ya. Kecuali di beberapa tempat saja. Ini difahami oleh Ibnu Aqil. Adapun pensyarah yang lain memahaminya berbeda. Itu apa? Wajibul hafz mutlaqo. Yaitu bahwasanya pembuangan khabar itu hatmun. Ya, mesti secara mutlak. Ya. Terus di sini ghaliban maksudnya apa? Laulanya saat. Keadaan laulanya. Apa? Halan laula fi halati laula. Ini keadaan umum dari laula adalah khobarnya apa? Kaun yang am, ketika itu wajib di halaf. Ya, beliau memilih pendapat yang mana itu? Ibnu Malik, seperti yang dipertegas oleh beliau di dalam kitab yang lainnya Al-Kafiyah atau At-Tafsil, yaitu pendapat pertama, kedua, atau ketiga. Pendapat ketiga yang apa? Merinci. Ya, rinciannya bagaimana Hasan? Kalau kaunya am, maka wajib hadaf. Kalau kaunya am, maka wajib dihadaf. Terus, contohnya apa kalau kaunya am wajib dihadaf? Laula Zaidun lahalaktu. Ya, laula Zaidun lahalaktu. Ya, sekedar contoh ya, meskipun dalam pembahasan akidah nggak boleh seperti itu kan. Terus? Kalau dengan kalau kaunya khos, maka... Kalau kaunya khos, bagaimana? Dua perkara. Boleh sama apa? Umumnya gimana? Ada rincian enggak? Ada rincian enggak? Kalau komnya khos. Dan tidak ada qarinah, wajib di hatuf. Kalau komnya khos dirinci. Kalau ada dalil yang menunjukkan khabar ini buang itu maka boleh dibuang. Kalau dia tidak ada dalil maka wajib disebutkan. Apa contohnya yang ada dalilnya di situ? Kaun khos ada dalilnya? Walaula muhsin walaula zaidun muhsinun ilayya. Ada itu. Ini disebutkan ya. Ya, kalau yang enggak disebutkan tercukupi dengan qarinah yang ada. Hal Zaidun muhsinun ilaik. Hal Zaidun muhsinun ilaik, jawabannya apa? Laula Zaidun. Laula Zaidun. La. Laula Zaidun. Apa gua salah tuh lagi? La ada itu. Ya. La ada itu. Kalau bukan Zaidun. Kalau bukan Zaid berbuat ihsan kepada saya tidak niscayaan datang. Mana enggak? Yang pas kalimatnya. Apa yang pas? Laula. Laula Zaidun, maksudnya laula Zaidun muhsin ilayya, apa harusnya? La'ata itu niscaya akan datang. Gimana kaitannya kira-kira? Lahalak itu kan enak selain lahalak itu apa? Ma'ata itu. Ya, ma'ata itu gitu kan. Saya tidak datang gitu. Ya. Kemudian setelahnya ada berapa pendapat di kalangan ahli nahwu terkait dengan khabarnya laula? Yang pertama, ada berapa dulu sebutkan? Ada tiga. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama bahasanya hukum asalnya dihapus ya, secara ghalib harus mesti dibuang. Oh ya, hafar apa laula. Terus yang kedua, pendapat yang kedua, selesai nggak itu? Udah selesai yang pertama itu. Ada tambahan penjelasan nggak? Terkadang disebutkan ya, kecuali dalam keadaan yang jarang atau sedikit ya. Contohnya apa? Hafal laula buka walaula qablahu Umar ya. Alqad ilaika ma'addun bil maqalidi. Ahsan. Laula abuka wa laula qablahu Umar alqad atau Umarun alqad ilaika ma'addun bil maqalidi. Untuk wasan seperti jadi tanwin di sini. Itu keadaan atau pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya khabarnya laula hukumnya atau secara umum wajib dibuang kecuali sedikit. Kemudian yang kedua, yang kedua selalu dihapus ya. Yeah. Jika ada yang disebutkan khobarnya, maka itu mu'awal. Ya, San. Itu bahwasanya khobar laula mesti mahdhuf. Mesti mahdhuf. Enggak ada rincian. Semua. Apakah khobarnya kaunnya am ataupun khos. Kalau ada satu kalimat ya, yang dia datang dirinci gitu dari orang Arab. Orang Arabnya ini kalamnya dijadikan hujah enggak? Kalau tidak bisa dijadikan hujah bagaimana? Kalau tidak bisa dijadikan hujah, maka ini lahan. Lahan. Adapun kalau datangnya dari kalam mereka yang muhtajibi, bagaimana? Dirinci. Dua. Dirinci, ya itu yang pertama. Jika bisa ditakwil, maka mu'awal. Jika bisa ditakwil, ditakwil terus. Kalau tidak bisa ditakwil, maka syad. Ya, dianggap syad. San. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Dirinci dengan kaun. Dirinci. Jika kaunnya ya, mutlak atau am, maka... Ya. Maka wajib dihapus. Wajib dibuang khabarnya. Terus jika kaunnya muqayyad ya, dan ada qarinahnya ya, boleh dihapus, boleh diitsbat. Ya, jika tidak ada qarinah, maka wajib untuk disebutkan. Antum ambil pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Yang ketiga ya. Syuruh yang lain. Kemudian Hasan wafik. Wa fi nasiy wa fi nasiyamin indasqar. Di Arab Arif. Wafinasi jar majrur muta'alliq bistaqor. Iya, bistaqor alati. Terus alati. Nas wa huwa mudhaf yaminin mudhaf ilaih. Iya. Za isim isyarah. Iya. Mabniun ala sukun fi mahalli. Fi mahal iya, fi mahalli. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in mubtada ma'akhor. Mubtada mu'akhir. Mubtada. Mubtada. Istaqor. Istaqor. Fi'lun mad. Ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fihi. Fihi. Fihi jawazan takdiruhu anta. Takdiru. Huwa. Jangan ragu. Huwa ya'udila. Huwa ya'udila. Isim isyara itu waraza. Iya, waraza. Kemudian jumlah fi'liyah fi mahali. Jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar. Apa maknanya wa fi nafsi yaminin dastaqor? Dan pada sumpah yang tegas dastaqor. Maka maka tam, apa maka? Apa namanya? Maka apa? Za. Kembali ke mana za? Za. Ya tidak apa khas khas khabar. Khas berarti apa? Maka dibuang khabarnya. Istaqor. Hazul khabar istaqorra fi nafsi yaminin. Apa namanya? Dibuang khabarnya tetap dibuang khabarnya. Pembuangan khabar istaqor. Ya, apa maksudnya? Tetap ada. Ya, ditetapkan fi nafsi yaminin. Ya, pada mubtada yang secara nas pasti menunjukkan kepada yamin, sumpah. Contohnya apa, Usman? Lamruka. Lamruka. Lamruka. Lamruka Zaidun. Lamruka Zaidun. Lamruka. Jawab kosamnya mana? Lamruka. Lamruka. Apa jawab kosamnya? La Zaidun qaim misalkan. Iranya bagaimana? Lamruka. La lamulib tidak. Ya. Bima Amru. Amru. Mubtada. Ya. mudhaf kaf, mudhaf kaf, mudhaf ilaih. Ana khabaru mahdhuf. Apa? Mahdhuf. Mahdhuf takdiruhu. Qasami. Qasami. Iya. La Zaidun qaim dar khabar itu jumlah jawab al-qasam, jawabul qasam. Kemudian wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma ya di i'rab waw ataf ba'da waraf talik waraf talik bi istaqar ya al mutaqarrib wa mudaf wawin mudaf ilaih ayyanat fi'il madi fi'il fa'il fi'il fa'il wa في محلي في محلي جر صفة لواو مفهوم مفعول به منصوب فهو مضاف ما مضاف إليه yeah. والكاف زائدة زائدة لتوكيد زيدات لتوكيد yeah. مثل مثل اسم مجرور بالكاف مثل رجل بالكاف إيه خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف مرفوع berarti kan alamat rafi dhamma Allah dhamma al-muqaddarah mana min zuhuriha dhamma al-muqaddarah mana min zuhuriha harakatu isyghal al-mahal bi harakatu zaid ya di harakah apa harfil jar az-zaid kemudian kullu sani' wa ma sana' kullu sani' kullu sani' wa ma sana' kullu mubtada'un ya marfu'un bil dhamma dhahirah wa huwa mudhaf sani'in mudhaf ilaih majrun bil kasrah dhahirah wa atifan itu berarti manhaj i'rabnya bukan i'rab yang itu ya maknawi i'rab yang satunya apa zahiri berarti ya kebanyakan mu'ribin kan menggunakan maknawi sani'in mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi ya terus wau wau atifa ma sana ma ya juzu fihi ma mausulah wajhan al awal ma mausulah idzan sana silah mausul aina aidu tumir mustatir takdiruhu muktarin Aidnya yang balik kepada emak. Katanya emak mausulah, mana aidnya? Belum khabar, belum dibahas khabarnya. Mana? Hah? Katanya emak mausulah. Kalau mausulah kan dicari apanya? Kemarin dalam Qadil Arab. Jumlah silanya, sona. Mana aidnya? Ada enggak aidnya? Ada enggak? Ada enggak? Bingung. Hah? Aidnya mana aidnya yang kembali kepada Mama Usulah? Sona'ahu. Ha. Mahduf. Terus jadi paham itu. Apa yang dia bikin itu kan. Itu kalau maknya ma, apa satu lagi? Masariyah. Maka tidak ada di situ. Naktiran apa? Aidnya. Karena tidak perlu. Mama Masariyah kepada aid. Kenapa? Karena yang namanya aid kembali kepada isim. Iya kan? Kalau Mama Masariyah kan huruf. Ya, berarti ditakwil menjadi masdar. Mana khabarnya kullu sani wa ma yasna? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Dhamir. Ini kullu sani wa ma yasna. Khabar mahdhuf. Mahdhuf takdiruhu muktarin. Muktarin. Muktarin. Muktarinan. Mana kok? Dua kan? Muktarin satu ini kullu sani wa ma yasna muktarinan. Muktarinan. Ya, terus setelahnya. Ya dimutkin lagi ya. Rojanya yang betul. Faqabla halin la yakunu khabara. Anil ladhi khabaruhu qadud mira. Ya arif qabla. Wahu al-atifah qabla dorfu makan. Mabni al-fathi. Eh? Mansub wa alamatu nasbihi fathah muta'alik bi istakorro. Al-mutaqaddim. Mutaqaddim. Sudah lewat. Terus bahwa bahwa mudhaf halin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. La la nafiyah. Yakun yakunu fil mudhari' nakis wa ismuhu. Wasmuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'udila. Ya'udila hal. Khabara. Khabara. Khabar ka, khabar yakunu mansub alamat nasbihi fathah zahirah. Ya, jumlah fi'liyah. Jumlah layakun. Ya. Layakunu khabara fi mahali jarrin sifat lihal. Ya, sifat lihal. Anil ladhi khabaru qadubmira. Anil ladhi. Anil ladhi jarun wa majrurun muta'alik bi khabar. Ya. Alladhi. Atau an harfu jar alladhi. An harfu jar alladhi majrurun. Ismu. Nah, ya, jangan majrur, tidak ada hukum ya. Yang ada hukumnya dulu. Isim. Isim usul. Isim usul. Ya betul. Isim usul dulu biar lebih rinci. Tadi juga bisa. Isim usul mabni. Mabni ala sukun. Isim mahali. Isim mahali jarin. Ya, yang jarin sudah. Khabaruhu. Khabaru. Mubtada. Ya. Bahwa mudhaf. Walha dhamirun mutasilin. Dhamirun mutasilun. Mabni ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ya. Qad. Qad harfu tahqiq. Udmira. Udmira fil madi mabni lil majhul. Ya. Wa naibu fa'ili. Wa naibu fa'ili. Dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Al-jumlah al-fi'liyah. Jumlatu fi'liyah fi mahali. Fi mahali. Rafin. Khobar. Fi mahali rafin khobar. Anal a'id. A'idnya mana di sini? A'id alladhi ya'udu ila si mausul alladhi. Ya. A'idnya mana? Mustatir. Itu ada tuh. Khobaruhu. Hu. Khobaruhu ha itu. Disebutkan yang terdekat. Ya, apa maknanya wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaru qad umira? Hah? Maknanya sih? Dan sebelum hal apa sebelum hal? Tadi muta'alliq dengan apa qabla? Istaqor. Berarti apa? Istaqor tadi kembali mana? Apa maksudnya istaqor? Istaqarra hadzul khabar gitu kan qabla halin itu terjemahannya istaqarra hadzul khabar qabla halin la yakunu khabara apa terjemahannya berarti dan hubungan khabar ya mesti ya atau ditetapkan ditetapkan sebelum hal terus sebelum hal yang tidak cocok ya sebagai yang tidak cocok sebagai khabar terus bagi anilazi bagi bagi yang khabarnya allazi mubtada itu bagi mubtada yang khabarnya disembunyikan iya paham ya jadi antum paham ya robnya paham juga maksudnya maknanya maqabla tadi kan makanya perlu muta'alliq tuh kemana gitu karena menentukan pemahaman yang ini muta'alliq muta'alliqatnya ini maqabla halin ini kan muta'alliq dengan istaqarra pembuangan khabar itu wajib diantaranya qabla halin sebelum hal yang mana hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar bagi mubtada yang mubtada ini khabarnya disembunyikan contohnya di sini kabar bil abda musian ya yaqi arif kabar bil abda musian ya gimana suara ini kaf Al-jaru atau harfu jar liqaulin mahdhuf taqdiru ka qaulika darbiya mubtada marfu mubtada al-dhammah al-muqaddarah alayya ya. Wa huwa istighalu mahalli biharakatin sabah ya wa huwa darb wa mudhaf alayya dhamirun mutasilun mabniy ala sukun ya darb di sini masdar ya'mal amala al-fi'l ya yaitu fa'ilnya secara makna kemudian al-abda maf'ulun bih darbi ya Musian hal min fa'il mahdufah. Hal min fa'il kana mahdufah. Hal mahdufah. Jadi musian adalah hal dari fa'ilnya kana yang mahdufah. Takdirnya apa? Darbil abda. Wa idha kana musian. Ya, idha kana musian. Musian. Ya, idha kana al-abdu musian. Jadi musian hal menafsirkan fa'il yang mahdufah itu. Pada kana. Ya, bisa ditakdirkan id atau idha. Kalau id berarti telah terjadi. Ya, telah lampau. Kalau idza yang akan datang, tergantung. Kemudian nu atam mutabiyin yal haq wa manutun bil hikam setelahnya. Ya, arif tab wa atammu tabyinil haqqa manutan bil hikam. Wa atammu mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i adammatul muqaddarah. Wa huwa mudaf. Tabyini mudaf ilaih. Wa huwa muqaddarah, napa muqaddarah sini? Lil waqaf. Ya, dhammah adh-dhahirah ala akhiri ya. Sukun ada sukun lil waqaf terus. Fa huwa mudaf tabyini ini mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf wal ya mutakallim mudhaf ilaih. Ya. Wa huwa fa'il min tabyin. Ya. Al haqqu maf'ulun bih mansub wala mutanas bihi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Ya, manutun. Manutun hal min kana al-mahdhufa. Min fa'il. Min fa'il. Ingat kalau kana min pemilik halnya berarti. Kana min apa manutun hal min? Hal min fa'il. Fa'ili kana al-mahdhufa. Fa'ilnya kana al-mahdhufa. Iya. Takdiru apa? Takdiruhu. Atau teruskan dulu deh. Bil bil hikami. Ay wujida. Al jar wal majrur. Idza kana al haqqo. Ya, al ini dulu bil hikami al majrur wal majrur al jar wal majrur. Jar majrur mutalliq. Bi bi mahdhuf. Manutan. Iya kan? Manutan itu si maf'ul. Ya, mengandungi makna fi'il. Takdirnya apa? Ay wujida huwa. Wa atammu tabyini. Ulangi dari situ. Wa atammu tabyini. Al-haqqa manutan bil hikam. Ya, mana khabarnya yang mahdhuf itu? Wa atamu tabyini ya al-haqqa wujida atau kana atau idza kana idza wujida manutan bil hikam. Bil hikam apa maknanya? Dan paling kejelasanku yang paling sempurna adalah al-haqqa yang terjemahin maknanya. Belum. Atamu tabyini al-haqqa, penjelasan saya yang paling sempurna terhadap al-haq itu terjadi apabila dengan memiliki hikmah-hikmah. Iya. Apabila apa tadi? Dikaitkan. Iya. Dikaitkan dengan hikmah, disertai dengan hikmah maksudnya. Manupan di sini hal dari apa? Dhamir yang ada pada kana tu wujida. Kembalinya ke mana itu? Kepada Atam, al-haq. Hah? Atam tapi Atam. Oh, Atam. Hak pada al-haq. Apabila al-haq itu ya, manutan min hikam, diiringi, dikaitkan dengan hikmah. Dengan hikmah. Ya, jumlah borbi al-abda musian ila akhiri. Itu irobnya bagaimana? Ada mahalnya enggak? Lama halalam ya irob. Coba setelahnya. Abdan. Ada mahalnya enggak? Nanti. Sampingnya. Mur biar abda musya'an wa tam. Tabyinil haqq wa amr bilhikam. Ada mahalnya enggak? Kalau antum amati dari Eropan pertama tadi. Dari Bahaki tadi kelihatan. Apa Eropnya? Makul qawul. Ya. Ya makulul qawul. Pada mahalnya apa? Nasob. Kaborbi kan kakaulika. San. Sekarang ya, kadang-kadang ada yang belum ditanyakan penting. Ya. Coba sebutkan tempat-tempat dari wajibnya membuang khabar yang disebutkan oleh al-musannif an-nazim. Hadan baru sedikit kan? Baru sedikit. Ah. Ya itu apa? Kapan? Di mana saja khabar itu wajib dibuang? Di berapa tempat yang disebutkan oleh an-nazim? Ya, yang dibuang secara wajib ada di matannya tadi kan. Pada laula. Iya, terus. Terus. Ya, saya ngebet dulu ganti. Ashraf. Iya, sebutkan Ashraf di berapa tempat di kam maudhi'. Yakunu hadzal al khabar wajiban aw hatma. Ah. Ya, ngebet juga. Empat tempat. Empat tempat. Yang pertama pada laula. setelah laula, contohnya laula zaidun la taituka. Laula zaidun la taituka. Terus yang kedua, tempat kedua. Ya. Terus jangan nengok. Dapatnya aja. Anakuna nasun fil yamin. Anakuna nasun fil yamin, contohnya la amri la taituka. La amri la taituka. Terus yang ketiga, ana al khabar anakuna kaunul mutlaq aw muqayyad. Laula itu sih bahasanya balik lagi. Asalis ana kuna ba'da wa umayyah. Ya. Setelah wawu bi makna ma', wawu bi makna ma'. Terus yang keempat masih arabi ana kuna ba'da hal. Ana kuna qabla halin. Qabla halin. La yakunu khabaron. La tasli. Ya anil mubtada. Ya belum mungkin ya, itu belum dijelaskan ya itu ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Mau diusali sekarang kan? Ya, sudah kita ambil dua tempat di mana khobar wajib dibuang. Setelah laula itu yang pertama, dan itu ada rincian, di situ ada khilaf di dalamnya. Ya. Tidak mutlak berarti kalau kita ambil pendapat yang ke berapa? Satu ataupun tiga, ya kan? Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, mutlak pembuangan itu ada. Mutlak pembuangan itu terjadi, pembuangan laula itu, kalau kita ambil pendapat kedua, ya kan? Karena pendapat kedua mengatakan khabar laula itu mesti apa? Dibuang mesti. Kalau ada di takwil, apakah dia sebagai muta'alaknya, sebagai hal, sebagai sifat atau yang lainnya, tetap ditakdirkan di situ kaun yang am. Ya. Ya, kita lanjutkan. Al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga dari wajibnya membuang khabar. An yaqa'a ba'da al-mubtada'i wawun hiya nassun fil ma'iyah. Ketika khabar itu jatuh setelah mubtada atau keliru afan, an yaqa'a ba'da al-mubtada wawun. Ketika jatuh wawu setelah mubtada. Ketika setelah mubtada datang wawu, gitu aja deh. Ketika setelah mubtada datang wawu, diikuti oleh wawu, yang mana wawu ini nasun fil ma'iyah, secara pasti menunjukkan al-ma'iyah, kebersamaan. Apa makna nasun fil ma'iyah? Maknanya adalah an yasihha hadzuha wa wad'u ma'a makanaha duna taghayyuril ma'na wa yunsab ba'daha al-ismu 'ala annahu maf'ul ma'ah. Jadi yang dimaksud dengan wawu yang nasun fil ma'iyah adalah wawu yang boleh dibuang kemudian digantikan posisinya dengan ma'a tanpa mengalami perubahan makna. Wa yunsab ba'daha, dan dinasabkan setelah wawu ini isim sebagai maf'ul ma'ah, bisa gitu. Ya, kullu rajulin wadhi'atah wadhi'atuh. Kullu rajulin wadhi'atuh. Setiap orang wadhi'atuh, bersama pekerjaannya. Ya. Fakullu mubtada, maka irobnya kullu mubtada. Ya. Wa qawluhu dhi'atuh ma'tuf, diatafkan kepada kul. Khabarnya mahdhuf, takdirnya kullu rajulin wa dhi'atuh. Muqtarinan, itu. Muqtarinan. Ya. Wa yuqaddaru al-khabaru ba'da wawil ma'iyah, dan ditakdirkan khabarnya setelah wawil ma'iyah. Jadi muqtarinan. Di sini kalau kita ganti wawunya dengan apa? Dengan ma' boleh enggak? Kullu rajulin ma'a dhi'atih. Boleh enggak? Tapi jumlahnya sudah sempurna ya kalau bersama ma'a ya. Iya kan? Enggak perlu penakdiran lagi. Betul enggak? Kalau ganti ma' kullu rajulin ma'a dhi'atih, sudah sempurna itu berkhabar. Ya. Tapi kalau bersama wawu belum sempurna jumlahnya. Ya. Bisa juga katanya dinasobkan sebagai maf'ul ma'a dhi'atah. Wa qila la yahtaju ila taqdir al-khabar. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak butuh untuk menakdirkan khabar. Ada yang berpendapat demikian. Jadi jumlah ucapanmu kullu rajulin wa dhi'atu tidak butuh untuk menakdirkan khabar setelahnya. Kenapa? Li anna ma'na kullu rajulin wa dhi'atu, karena makna kullu rajulin wa dhi'atu adalah kullu rajulin ma'a dhi'atihi. Setiap orang bersama pekerjaannya. Demikian memang maknanya. وهذا كلام تام لا يحتاج الى تقدير خبر. Ini adalah kalam sempurna yang tidak butuh lagi kepada penakdiran khabar. Ya. Hanya saja ini pendapat lemah ya. Waqtara hadza al-madhhab Ibnu Ashur, madhhab ini dipilih oleh Ibnu Ashur dalam syarah al-Idhah, lihat dalam catatan kaki, wa yuraddu alaihi bi anna al-wawa harfun wa laysat dhurfan, fala yasluhu al-ikhbar biha. Dibantah pendapat ini yang mengatakan bahwasanya ucapanmu kullu rajulin wa ba'atu jumlah sempurna tidak butuh lagi pada khabar, dengan yaitu bantahannya bahwa wawu itu huruf bukan dhorof, tidak cocok untuk dia dijadikan sebagai khabar. Nah, itu bantahannya. Sinuk mana lah Lukman? Eh, izin. Enggak ada yang izin? Lukman? Eh? Lagi apa? Ya lulus. Oh, sudah. Sebelum ngomong aneh, sudah. Harus. فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمر قائمان. Adapun kalau wawunya tidak secara pasti menunjukkan kebersamaan, maka lam yuhdhafil khabar wujuban, khabar tidak wajib untuk dibuang. Boleh dibuang, boleh disebutkan. Contoh Zaidun wa Amrun qa'imani. Zaid dan Amr qa'imani. Ya, keduanya sedang berdiri. Jadi kalau ada dalil, ya ada dalil yang menunjukkan khabarnya dibuang, maka boleh dibuang. Kalau enggak ada dalil, ya wajib disebutkan. Ada dalil enggak gitu loh. Zaidun wa Amrun. Ya. Ini seandainya wawunya tidak secara pasti menunjukkan kebersamaan, ya khobarnya sebutkan qa'imani. Tapi kalau berdirinya bersama-sama, ya, ya sudah dibuang. Zaidun wa Amrun, ya, qa'imani. Atau didiamkan di situ. Kalau didiamkan bagaimana kira-kira Zaidun wa Amrun? Enggak ada khobar yang jelas ya malah ya. Enggak ada yang menunjukkan apa yang dimaksud yang dibuang itu. Ya, disangkanya muqtarinan saja, hanya kebersamaan saja, ya kan? Tidak ada mana tambahan. Ya. Jadi fa'il lam takunil wawu nafsun fil ma'iyah, kalau wawu tidak secara pasti menunjukkan kebersamaan, lam yuhdhafil khabar wujuban, khabar tidak wajib untuk dibuang. Contoh Zaidun wa Amrun qa'imani. Zaid dan Amr sedang berdiri. Ya. Di sini enggak ada apa? Nas kepastian bahwasanya keduanya itu bersekutu dalam satu waktu dalam khabar. Ya. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin, bal indalla alaihi dalil jaza hadfu. Kalau ada dalil yang menunjukkan khabar ini buang itu boleh dibuang. Tapi kalau enggak ada ya wajib disebutkan. Kalau contoh ini gimana kalau enggak disebutkan Zaidun wa Amr? Jelas enggak yang dimaksud ke iman? Enggak ya, enggak ada qarinah ya. Ya. Kalau kecuali kalau ada qarinah hal qama Zaidun wa Amrun, maka Zaidun wa Amrun dibuang boleh enggak? Ya bisa kan? Dengan qarinahnya. Ini kalau enggak korenya harus disebutkan ini. Ya. Al-mawdi'ur rabi', tempat yang keempat, an yakuna al-mubtada'u masdara. Tempat yang keempat dari wajibnya khabar untuk dibuang. Yaitu ketika mubtadanya adalah masdar. Ya. Wa ba'dahu halun saddat masdar al-khabar. Kemudian setelahnya hal, yang mana hal ini menutupi posisi khabar, menempati posisi khabar. Ya, sehingga menyebabkan mubtada ini tidak butuh lagi kepada khabar dengan adanya apa? Hal ini. Ya. Wa hiya la taslu an takuna khabara, dan dia hal ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai khabar. Fa yuhdhabul khabar wujuban li sadil hali masadda. Maka ketika itu khabar wajib dibuang karena hal sudah menutupi posisi khabar, sudah menempati posisi khabar. Ya. Wadhalika nahu dharbiya al-abda musia. Contoh dharbi al-abda musia. Ya mutakalim karena ini fathah seringkali. Ya, karena ini sukun. Ya. Qala hiya asaya. Fathah paling dalam Al-Qur'annya. Ya mutakalim di fathah, ya kan? Qala hiya asaya tawakka'u 'alaiha. Dharbi al-abda musia. Pukulanku ya terhadap budak itu ya terjadi apabila dia bersalah. Fa dharbi mubtada. Ya. Kalau misalkan kaitannya dengan waktu yang lampau berarti id dan maknanya. Karena dia bersalah ya, sudah terjadi berarti. Fa dharbi mubtada wal abda ma'mulun lah. Dharbi mubtada kemudian al abda ma'mulnya dharb. Dharb di sini mafsar diidhofahkan dia beramal. Ya. Menasabkan maf'ulun bih. Musian hal, musian di sini hal saddat masadul khabar, menempati posisi khabar. Wal khabaru mahdhufun wujuban, dan khabarnya mahdhuf secara wajib. Takdirnya dharbi al abda idza kana musia. Pukulanku terhadap budak itu terjadi apabila dia bersalah. Di sini musian bukan sebagai khabar bagi kana ya. Karena kana di situ kananya tamah, bukan naqisah. Dia hanya iktafi bi marfu'ih, butuh kepada fa'ilnya saja. Idza kana huwa, kembali kepada al-'abd. Ya. Pukulanku terhadap budak itu terjadi apabila dia bersalah. Idza aradta al-istiqbal, apabila engkau menghendaki makna istiqbal yang akan datang. Wa idza aradta al-mudhi fat-taqdir dharbi al-'abda idz kana musia. Adapun jika engkau menghendaki makna mudhi yang telah lewat, maka takdirannya dengan idz dharbi al-'abda idz kana musia. Pukulanku terhadap budak itu ya karena dia telah bersalah gitu. Karena dia dalam keadaan bersalah. Terjemah yang enak gimana gitu. Fa musian hal, maka i'rabnya musian hal minad dhamiril mustatir, hal dari dhamir mustatir pada kana. Ingat kalau dhamir, kalau hal itu kembali kepada yang terdekat ya. Jangan sampai antum katakan kepada al-'abd, jauh itu. Yang terdekat di mana? Ya itu yang kana itu huwa, meskipun satu hakikatnya kan. Al-'abd dengan huwa kan sama. Tapi antum katakan halnya, hal pemilik halnya adalah dhamir mustatir yang ada pada kana al-mahdhufa, itu yang terdekat. Bukan kepada al-'abd yang jauh. Meskipun mana yang sama. Musian adalah hal dari dhamir mustatir pada kana al-mufassar bil 'abd, yang mana ditafsirkan dengan 'abd. Ya, dhamirnya itu ditafsirkan 'abd, maksudnya huwa kembali kepada al-'abd maknanya. Ya. Wa in kana wa idza kana aw idz kana dharfu zaman na'ib 'anil khabar. Kemudian i'rabnya idz kana ini dharf zaman na'ib 'anil khabar. Pengganti khabar. Ya, pengganti dari khabar. Wa nabbaha al-musannif bi qawlihi wa qabla halin 'ala anna al-khabar al-mahdhuf muqaddarun qabla al-hal allati saddat masad al-khabar kama taqaddama taqriruh. Al-musannif mengingatkan dengan ucapannya qabla hal, jadi wajib dibuang khabar sebelum hal. Ini tanbih kepada bahwasanya khabar yang dibuang, yang ditakdirkan anna al-khabar al-mahdhuf, bahwasanya khabar yang mahdhuf itu ditakdirkan sebelum hal, yang mana hal ini menduduki posisi khabar. Bagaimana terlewat penjelasannya, penetapannya. Wahtaraza biqaulihi la yakunu khabara. Kemudian beliau berjaga-jaga dengan ucapannya la yakunu khabara. Sebelum hal yang mana hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Perlu itu ditambahkan. Sebelum hal dengan tambahan, dengan qaid, yang hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Ya. Untuk berjaga-jaga dari apa? Dari hal allati tasluh antakuna khabara anil mubtadil madhkur. Berjaga-jaga dari masuknya hal yang dia cocok dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang sebelumnya yang telah disebutkan. Nahwu, contoh, mahakal Akhfash rahimahullah min qawlihi, apa yang dikaitkan oleh Al-Akhfash rahimahullah dari ucapan orang Arab, sebagian orang Arab. Zaidun qa'iman, itu ada dikaitkan oleh Al-Akhfash. Zaidun qa'iman. Fazaidun mubtada, wal khabar mahduf, khabari mahduf. Takdirnya sabata qa'iman. Ya. Wa hadzal hal tasluh, hal ini yaitu qa'iman cocok untuk dijadikan khabar. Maka engkau katakan saja langsung Zaidun qa'imun. Fala yakunul khabaru wajib al hadzf. Ah, ketika itu khabarnya tidak wajib dibuang. Ya, sabata qa'iman. Ya. Ya, contohnya seperti ini, khabarnya tidak wajib dibuang. Sedangkan yang kita bahas adalah tentang apa? Wajibnya khabar dibuang. Itu syaratnya. Yaitu ketika khabarnya datang sebelum hal yang halnya tidak cocok dijadikan sebagai apa? Khabar. Kalau halnya cocok dijadikan sebagai khabar, maka membuang khabar hukumnya apa sifatnya? Tidak wajib. Jaiz. Bi khilafi dharbi al-'abda musia, berbeda dengan contoh dharbi al-'abda musia. Fa innal hala fihi, sunnah hal padanya yaitu musian, la tasluh an takuna khabara 'anil mubtada'i alladhi qablaha. tidak cocok dia dijadikan sebagai khobar bagi mubtada sebelumnya. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan dorbi al-abda musi'un. Dijadikan dia khobar. Ini tampakkan. Enggak boleh. Kenapa? Li'anna dorb la yusof di'anahu musi'. Karena pukulan tidaklah disifati dengan musi', kesalahan. Yang disifati dengan kesalahan kan zat, iya kan, orangnya yang mukul atau yang dipukul. Adapun dorb ini hadas ya, tidak disifati dengan musi'. Wal mudhaf ila hadhihi al-masdar hukmuhu ka hukmi al-masdar, dan isim yang diidhafahkan kepada masdar ini hukumnya sama seperti hukum masdar, sama seperti hukumnya masdar. Contohnya atamu tabyini al-haqqa manutan bil hikam, penjelasanku yang paling sempurna terhadap al-haq itu apabila ataupun terjadi apabila manutun bil hikam, diikat dengan hikmah. Fa atam, maka atam mubtada, tabyini mudhaf ilaihi wal haq maf'ulun bi tabyini. Manutun hal yang dia saddat ma sadda khabar atam. Ya, seperti itu ya nanti Arabnya ya. Ditambahkan manutun atau yang semisal itu hal saddat ma sadda al khabar. Boleh sadda, boleh saddat karena hal, boleh tazkir, boleh ta'nits. Meskipun lebih banyak ya ta'nits ya. Saddat ma sadda khabari atam. Dan dia manuton menduduki posisi khabarnya atam. Wa taqdir, taqdirnya atam mutabyini al-haqqa idza kana au idz kana manuton bil hikam. Penjelasanku yang paling sempurna terhadap al-haq apabila ya manuton bil hikam, diikat dengan apa? Hikmah. Ya, karena enggak ada hikmah jadi orang bikin lari. Iya kan? Harusnya hikmah siapa yang kita hadapi itu. Ya, kapan dengan kelembutan, kapan dengan ketegasan dan semisal itu. Melihat juga waktu-waktunya, keadaannya diajak bicara atau yang didakwainya. Walam yadhkur al-musannifu al-mawadhi' allati yuhdhafu fiha al-mubtada wujuban. Waqad 'addaha fi ghairi hadha al-kitabi arba'atan. Dan al-musannif tidak menyebutkan tempat-tempat yang ya, pada tempat-tempat itu mubtada wajib dibuang. Disebutkan enggak di sini pada matanya? Enggak ada ya. Yang kita lewatkan adalah pembuangan apa? Khobar. Takdimu al-khobar. Takdimu lagi mubtada. Ya, kemudian wajibnya dibuangnya khobar. Itu ya. Ada yang belum dibahas, yaitu tentang wajibnya membuang mubtada di mana tempat-tempatnya. Waqad addaha fi ghairi hadzal kitab arba'ah, beliau menghitung tempat-tempat wajib dibuangnya mubtada di empat tempat pada selain kitab ini, pada selain kitab beliau ini. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Sepertinya bermanfaat kita baca ya, panjang, jadi gak konsentrasi, yang ngantuk lewat. Baqiya alaihi mawdi'an akharani mimma yajibu fihi hadzul mubtada. Tersisa atas al-musannif dua tempat lainnya yang wajib di situ membuang mubtada. Di sini disebutkan berapa? Empat ya. Oleh Asy-Syarih yang menukil dari Ibnu Malik juga ya, tapi dari kitab yang lain. Ditambahkan, ya kita baca dulu tambahannya dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Dua tempat lagi, berarti jadi ada berapa? Enam ya. Kita baca. Al-awwalu yang pertama, mubtada'ul ismil marfu'i ba'da la siyama sahaun kana hadzal ismul marfu'u ba'da nakiratan kama fi qawli Imri al-Qais Ibnu Huibi Imri al-Qais ibni Hujr al-Kindi alladhi anshadnahu fi mabahith al-'ayn fi bab al-Mawsul wa huwa ala rubba yawmin salihin laka minhuma wa la siyama yawmun bidarati juljuli am kana ma'rifah ya. Yang pertama dari mubtada yang wajib dibuang adalah mubtadanya isim mubtada isir marfu, mubtada dari isim marfu yang datang setelah la siyama. Sama saja apakah isim marfu'nya yang datang setelah la siyama ini nakirah seperti ucapan Imri al-Qais ala rubba yaumin salihin laka min huma wala siyama yaumun bidarati juljuli. Sudah kita lewatkan ini kan. Ya, kita hila rubba, terkadang ada satu hari yang baik bagimu min huma, dari keduanya, terlebih lagi satu hari yang ada di darah juljul sama tempat. Di sini yaumun datang, ya dia isim ma'rifah datang setelah siyama. Maka dihukumi di situ khabarnya mahdhuf wujuban. Ya. Huwa yaumun. amkana ma'rifah ataupun isim marfu setelah siyama itu ma'rifah, sama saja dihukumi dia sebagai khobar mubtada'nya mahdhuf wujuban. Kama fi qawlika, seperti ucapanmu, uhibbun nabihina la siyama Ali, saya suka orang-orang yang cerdas cerdik. La siyama Aliun, terlebih lagi Ali. Fa inna hadzal ismal marfu khabaru li mubtada'in mahdhuf, sesungguhnya isim marfu ini adalah khabar bagi mubtada mahdhuf wujuban, takdirnya la mithlal ladzi, siya itu mana misal mustana siyani wala mithlal ladzi, tidak semisal alladzi huwa yaumun, yaitu satu hari yang ada di darah juljul, huwa takdirnya wala mithlal ladzi huwa Ali, gitu takdirnya huwa. Walai syekh fa'alaika anna hadha, tidaklah tersamar di sisimu bahwasanya ini hanyalah berlangsung apabila kita takdirkan isim yang datang setelah siam itu rofa. Ya, adapun kalau setelahnya dijarkan atau naso, ya bukan bahasan kita. Karena sudah kita lewatkan bahwasanya isim yang datang setelah siam boleh dengan tiga sisi ya, rofa, naso, dan jar. Dengan lima roja lagi, saya yakin lupa semua ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya? Coba. Ya masih ingat. Saya kebetulan ada samar-samar. Biar saya ingat lagi. Coba sebutkan rincian isim yang datang setelah siyama. Yang pertama jar. Yang pertama jar. Manya mazaidah. Manya mazaidah. Setelahnya isim majrur mudhaf ilaih. Ya, setelahnya isim majrur mudhaf ilaih. I'rabnya berarti bagaimana? La siyama misalkan apa? Siyama zaidin. Ya, coba di i'rab. La la nafiyah. La jin. Nafiyah al-jins. Ya. Siya. Siya ismuha mabniyun. Ya. Apa? Mansubun. Mansub. Ya. Mazaidah zaid mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Yang kedua namanya mana khabarnya ketika itu? Khabar mahdhuf. Iya. Takdirnya apa? Wujud. Wujud ya. Terus yang kedua lanya la nafiyah la jins. La nafiyah la jins, siyanya? Siya ismuha mansub. Ya. Wa mudhaf. Ya. Namanya ma nakirah tamah. Nakirah tamah. Mudhaf ilaih zaidin badal. Iya, san. Ya, terus rafa'nya? Ya. Yang sesuai dengan yang kekuatannya pun. Rafa. Rafa. Sini rafa. La siya ma zaidun la la nafiyah jins. Ya. Siya ismuha mansubun. Ya. Wa mudhaf ma mausulah. Ya. Zaidun khabar mubtada mahdhuf. Ya. Wa a'id wal jumlah siya mausul. Ya, jadi a'idnya mahdhuf ya, bahasa kita kan yang marfu ini huwa. Kemudian la siya ma zaidun la la nafiyah jins. Ya. Siya ismuha mansubun wa mudhaf ma nakirah mausufah. Nakirah mausufah terus khabar zaidun khabar mubtada mahdhuf. Terus berarti mausufah mana sifatnya? Bimana syai'un 'adzim. Iya, makna syai'un 'adzim itu disebutkan itunya. Kemudian la siya ma zaidan. Halo, la siya ma rajulan. Iya. La siya ma rajulan. Bagaimana? La nafiyah jins. Siya ismuha mansubun ya. Wa mudhaf ma manya ma mausulah ya. Zaidan maf'ul li fi'lin mahdhuf taqdiru a'ni zaidan a'ni rajulan ya. Atau la siya ma rajulan la nafiyah jins siya ismuha mansubun wa mudhaf ya. Ma mausulah rajulan tamyiz ya san barakallahu fik. Kemudian yang kedua, ya tempat yang pertama itu apa? Pada isim marfu yang datang setelah siyama itu mubtada'nya mesti dibuang, mesti dibuang. Ya, setelah la siyama yaumun, la siyama yaumun atau yang ma'rifah, uhibbu an-nahibin la siyama aliyun. Asalnya tempat yang kedua, ba'dal masdar naibi an fi'lihi alladhi buyyina fa'iluhu aw maf'uluhu bi harfi jar. Setelah masdar yang dia masdar ini menggantikan dari fi'ilnya yang mana buyyina fa'ilu, dijelaskan fa'ilnya masdar ini atau maf'ulnya masdar ini dengan huruf jar. Ya, huruf jar ini disebut dengan lamut tabyin. Lam yang didatangkan untuk menjelaskan fa'il atau maf'ulnya. Famithalu ma bayyana harful jarri fa'ilal masdar qauluka, contoh ma bayyana harful jar, apa yang huruf jar itu menjelaskan fa'il masdar ya, al ma di sini mausul, contoh apa yang huruf jarnya itu menjelaskan fa'ilnya masdar adalah contoh ucapanmu suhqan laka. Ya. Ta'san laka, bu'san laka ya, dekat maknanya ya. Doa kejelekan. Suhqan laka, ta'san laka, bu'san laka. Takdirnya sahukta. Fa'il. Ya. Ta'usta. Ta'ista ya. Wa ba'usta. Jadi ta'usa semua ini. Fa'ula semua. Sahukta, ta'usta, ba'usta. Ya. Coba cek lagi. Anda ngecek di... Tadinya ta'ista. Ya. Anda baca di tempat. Ya tahu di surat Al-Kahfi ya. Al-Wahfi ya. Toma semua sahukta ta'usta ba'usta. Ya, makanya kan ba'isa itu kan ya kan? Tapi di sini dhamma. Ya mungkin yang fa'ulanya jangan-jangan ada dua. Sahukta ta'usta ba'usta. Ya. Hadza du'a ya di sini jadi kaf di sini itu untuk fa'il gitu. Takdirnya sahukta ta'usta ba'usta gitu. Hadza du'a lak. Ya, ini adalah doa untukmu. Lihat di sini Arabnya. Hada doa lak, ini doa kejelekan untukmu. Falaka, lihat, laka jar majrur muta'alik, dia laka jar majrur muta'aliknya dengan sesuatu yang mahdhuf. Khobar, limu betada mahdhuf. Ya. Dia sebagai khobar, bagi betada yang mahdhuf, jadi laka pada contoh suhqan, kemudian juga ta'san, bu'san, atau lakanya itu, suhqan lak, ta'san lak, bu'san lak, itu lakanya semua. Muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf khobar bagi mubtada mahdhuf wujuban. Di sini ditakdirkan apa hadza du'a lak gitu. Hadza du'a lak yang lain menakdirkan qasdi lak gitu. Yang saya maksud engkau gitu. Atau iradati lak. Ya. Wa lam yuj'al hadzal jar wal majrur muta'alliqa bil masdari. Tidak boleh di sini laka jar majrur untuk antum kaitkan dengan masdar dijadikan muta'alaknya masdar yaitu suqa ta'sa bu'sa enggak boleh. Kenapa? Li'anna ta'addi bil lam inna ma yakunu ila al maf'ul la ila al fa'il. Karena muta'addi ya dengan lam kalau kita jadikan lak di sini sebagai muta'alaknya dengan fi'il berarti kan fi'il muta'addi dengan lam iya kan? Alasannya enggak boleh li'anna ta'addi bil lam karena muta'addi dengan lam hanyalah yakunu ilal maf'ul la ilal fa'il itu tertujunya kepada maf'ul bukan kepada fa'il enggak bisa sedangkan di sini fa'ilnya itu aslinya kaf itu maknanya fa'il sehingga dalam takdir dikatakan sahukta ya ba'usta ta'usta ya waltazamu hadzal mubtada sehingga mereka menetapi pembuangan mubtada di sini apa tujuannya li'tasil al fa'il bi fi'lihi ya agar fa'il itu bergandengan dengan fi'ilnya. Jadi takdir sahukta. Ya. Ya. Jadi faham ini. Jadi irami seperti itu ya. Jadi dua jumlah ini. Iya kan dua jumlah jadinya. Sahukta maknanya. Suhqan maknanya sahukta. Laka dari muta'alik dan mahdhuf. Iradati lak. Dua jumlah berarti kan. Nah jumlah. Suhqan itu kan masdar menggantikan posisi fi'il. Ya dia bersama fa'ilnya. Yang muqaddara. Dengan takdir tadi sahukta. Jumlah. Kemudian laka juga jumlah, dua jumlah jadinya. Ya. Wa mithalu ma bayyana harfil jar al maf'ul wa mithalu ma bayyana harful jar al maf'ul. Contoh huruf jar yang dia menjelaskan maf'ul. Kalau tadi menjelaskan apa? Fa'il, ya. Suhqan lak ini fa'il dia. Ya. Ya. Agar dia idhofahnya kepada fa'il maka dikasih lam. Ya. Kemudian di antara contoh huruf jar yang menjelaskan maf'ul adalah saqyan lak. Sakian lak itu artinya semoga Allah memberimu air. Maksudnya bukan air. Maksudnya itu semoga Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang tercurah gitu. Seperti air mengalir. Ya. Sakian lak. Ra'yan lak. Semoga Allah menjagamu. Dirru'a yara'a. Ini idhofahnya ataupun di sini kaf di sini untuk maf'ul. Dijelaskan dengan apa? Lam tabyin ini. Kalau tadi kan lak yang sebelumnya untuk fa'il ya maknanya. Iya kan? Maknanya yang kita maksud fa'il maf'ul itu maknanya. Jadi laka itu maknanya fa'il gitu. Kalau sakian lak ini contoh lam yang didatangkan untuk menjelaskan maf'ul. Jadi kaf di sini maknanya maf'ul, iya kan? Ra'yan lak maf'ul karena takdirnya iski Allahumma. Sakian misalkan. Berilah minum ya Allah, sakian ya kepadamu. Wara Allahumma ra'yan. Ini hadza du'a lak ya Zaid. Ini doa untuk Zaid. Ya. Jadi mintanya kepada Allah, yang diminta Allah, kemudian diperuntukkan untukmu. Ya, berarti laknya kan untukmu. Maf'ul berarti ini maf'ul. Maknanya maf'ul. Ini sebagai contoh saja. Falaka lihat. Laka jar majrur muta'alik dengan mahduf. Khobar mubtada juga. Mahduf wujuban. Ya takdirnya tadi. Hadha dua lak. Atau yang lain menakdirkan qasdi laka. Yang saya maksud untukmu. Ya. Atau irodati laka. Kalau di sini hadha dua lak. Ini dua untukmu. Ya bolehlah. Menakdirannya. Yang pas apa saja. Walam yuj'alul jar wal majrur muta'alliqan bil masdar fi hadza, tidak boleh jar majrurnya laka pada contoh ucapan musaqian lak ra'yan lak untuk dijadikan muta'alliq dengan masdar, enggak boleh. Apa tujuannya? Li alla yalzam 'alaihi wujudu khitabaini litsnaini mukhtalifaini fi jumlatin wahidah. Agar jangan sampai berkonsekuensi kepada adanya dua khitab arab bicaraan, satunya kepada Allah, satunya untuk kepadamu, iya kan? Ini kan berbeda. Fi jumlah wahidah, dalam satu jumlah. Seandainya anda menjadikan sakin lak muta'alik dengan sakin laka muta'alik dengan sakin satu jumlah. Sedangkan khitabnya dua. Iya kan? Satu terhadap kepada Allah, satu untukmu. Ini enggak boleh dalam satu jumlah terjadi. Iya. Nanti kalau seperti itu sakin lak kepada Allah sebuah konsekuensinya. Semoga Allah memberi kepadamu air. Itulah konsekuensinya. Sehingga tidak boleh dijadikan satu jumlah. Makanya laka itu dijadikan muta'alik dan mahdhuf khobar dari mubtada yang mahdhuf apa wujuban. Ya, jadi awas jangan salah i'rab ya. Ya. Jangan dikatakan sakian lak, ya. Kemudian ya, adapun sakiannya masuk sebagai apa? Maful apa? Mutlak, ya kan? Isqi sakian. Ya, maful mutlak ya dia menggantikan posisi fi'il itu. Ya, menggantikan posisi isqi. Ra'a ya. Ra'a ira'a. Ira'a ra'yan. Fadorbar riqab itu kan. Iya kan. Walihada lawkana al-masdar na'iban an fi'il ghairi amr. Oleh karena itu seandainya masdarnya ini menggantikan fi'il selain fi'il amr. Kalau di sini kan masdarnya menggantikan fi'il amr ya semuanya ya. Oleh karenanya katanya. Seandainya masdarnya ini menggantikan fi'il tapi bukan fi'il amr. Atau lamnya jarah ligari dhamiril mukhatab. Mengejarkan tapi bukan untuk dhamir mukhatab. Contoh syukran lak. Di sini syukron lak bukan untuk amr kan fiilnya kan yang syakartu lak mengganti dari syakartu wa nahu dan juga sakian li zaidin. Di sini arah bicaranya untuk ghaib zaid bukan kepada khitab, maknanya iskillah iskillahumma zaidan, ya Allah berilah minum ataupun kebaikan yang banyak pada zaid. Lam yantani, kalau seperti ini tidak terhalang untuk menjadikan jar majrur muta'alliq dengan nasr, boleh gitu. Ya, antum katakan syukron lak-lak muta'alik dengan syukro. Ya, ataupun sakyan li zaidin jadikan muta'alik dengan sakya. Ya. Wa yasirul kalam jumlah wahidah. Berarti dengan ini, kalamnya cuma satu. Ya, kalamnya cuma satu. Iya kan? Beda ya dengan tadi ya, sakyan lak. Itu mengesankan satu. Iya kan, arab bicaranya padahal dua. Sakyan satu kepada Allah, laka kepadamu. Tapi kalau sakian di sini jelas beda. Sakian ini kan meskipun amr kepada Allah, tapi di sini lamnya masuknya kepada yang ghaib gitu. Li zaidin. Boleh li zaidin antum jadi mutalik dan sakian kemudian jadi satu jumlah. Wal tazamu hadzal mubtada, hanya saja mereka alinahu menetapi pembuangan mubtada fi hadzal mawdi'adun. Pada tempat ini juga demikian gitu. Tujuannya apa? Lihat tafsil al-amil bi ma'muli. Agar amil itu ya bergandengan dengan ma'mulnya. Syakartu tadi kan. Ma'mulnya. Ya. Isqi Allahumma yanta isqi anta. Nah, itu faedah tambahan dari beliau. Semoga bisa dipahami ya. Jadi lamnya disebut lam tabyin untuk menjelaskan. Lam tabyin itu ya didatangkan untuk menjelaskan apa yang setelah lamnya itu faedah maf'ul secara makna, makna ya bukan i'rab, maknanya. Maknanya. Ya, sekarang kita masuk apa yang beliau jelaskan di sini. Al-awwalu an-na'tul maqtu' ila rafa', tempat di mana mubtada wajib dibuang. Yang pertama di sini adalah na'at yang dipotong dari rafa'. Na'at maqtu', ya sudah pernah kita lewatkan ini ya, sering ya. Na'at yang diputus dari na'at kepada rafa' gitu. Sifat tadinya dia sifat cuma diqata' kepada rafa'. Tujuannya apa? Fi madah, di sini untuk pujian. Contoh marartu bi Zaidin al-Karimu. Kalau antum jadikan na'at ya al-karimi, tapi antum ingin diqata' sajalah, diputus. Ini boleh. Syarat-syarat ya sudah kita pernah lewatkan itu ya. Kapan diqata' boleh. Maratu bi Zaidin al-Karim. Ya, maksudnya huwa al-Karim. Tujuannya apa? Pujian kepada Zaid. Jadi al-Karim i'rabnya khabar min mubtada mahdhuf. Ya, wujuban takdiruhu huwa. Au zam atau diqata' untuk tujuan cercaan. Maratu bi Zaidin al-Khabithu. Huwa al-Khabithu. Kalau dijadikan na'at ya al-Khabithi, cuma untuk zam disebutkan huwa al-Khabithu. Atau tarahum atau untuk tarahum mendoakan apa rahmat, memberikan rahmat kasih sayang, mendoakan rahmat kasih sayang kepadanya. Maratu bi Zaid al-miskin, ya saya melewati Zaid yang miskin, ya huwal miskin, ya kasihan dia seorang yang miskin, ya untuk menunjukkan apa kasih sayang. Fal mubtada mahdhu fi hadhihi al-musul wa nahwiha wujuba, maka mubtada dibuang pada contoh-contoh ini dan semisalnya secara wajib. Yang jelaskan yang lainnya. Takdir wal karim, wal khabith, wal miskin. Dan di kota itu bukan hanya kepada rafa. Sudah pernah kita lewatkan juga bahasanya ya di kaukir itu. Mungkin juga dipotong kepada yang nasab dengan takdir fi'il amdah, adum, at-tarham, ataupun a'ni. Iya kan? Isa. Yang kepada yang nasab. Ya. Kemudian al-maudhi'u tsani, tempatnya kedua di mana mubtada wajib dibuang, an yakuna al-khabaru makhsusan ni'ma aw bi'sa, nahwa ni'ma rajul Zaidun wa bi'sa rajulu Amrun. Fa Zaidun wa Amrun khabarani li mubtada'in mahdhufin wujuban, wa taqdiru huwa Zaidun ay al-mamduhu Zaidun wa huwa Amrun ay al-madhmumu Amrun. Tempatnya kedua adalah ketika an yakuna al-khabaru makhsusan ni'ma. Tempat yang kedua dari wajibnya mubtada dibuang adalah ketika khabarnya adalah yang dihususkan dengan nikmat atau bi'sa. Kalau nikmat makhsus bi al-madah, ya kan? Kalau bi'sa makhsus bi azam. Contoh nikmat rajulu Zaidun. Nikmat rajulu Zaidun. Ya. Di sini Zaid khabarnya. Dan dia Zaid di sini makhsus bi nikmat, dihususkan dengan pujian. Nikmat rajul Zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki atau jenis laki-laki adalah Zaid. Maksudnya huwa Zaidun di bawah mubtadanya. I'rabnya jadi nikmat rajul ya jumlah fi'liyah. Tidak ada mahal dalam i'rab. Zaidun khabar dari mutanai mahdhuf. Jawaban katanya huwa. Wa bi'sa rajul Amr. Ya kalau di sini Amr maksus bi azam. Bi'sa rajul Amr. Amr khabar dari mutanai mahdhuf katanya huwa. Jumlah fi'liyah bi'sa rajul tidak ada mahal dalam i'rab berarti. Jumlah ibtidaiyah. Fa Zaidun wa Amrun khabarani li mubtada'in mahdhufin wujuban. Maka Zaid dan Amr keduanya adalah khabar bagi mubtada' yang mahdhuf secara wajib. Ya. Ini salah satu sisi i'rabnya. Ya, di sana ada sisi Arab yang lain, cuma enggak ada syait tinggal dijelaskan, ya kan? Yang menjadi syait kan apa pembahasan tentang wajibnya mubtada dibuang. Takdirnya huwa Zaidun, ai al-mamduh Zaidun. Yani yang dipuji itu adalah Zaid. Huwa Zaidun. Wa huwa Amrun, yani al-madhmum Amrun. Huwa itu kembali kepada al-mamduh, ketika kepada nikmat dan teman-temannya. Kemudian yang huwa itu maksudnya al-madhmum ketika pada bisa dan temannya. Di sini juga disebutkan mungkin untuk keduanya yaitu apa Zaid dan Amr dijadikan sebagai mubtada muakhir kemudian jumlah sebagai khobar muqaddam bisa irobnya atau irob boleh nih amar rajul jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khobar Zaidun sebagai apa mubtada tapi enggak ada syahid di sini ya tapi kan ada sisi irob yang lain kan di dalam lagi kan ada tiga sisi atau empat sisi ya. Zaidun jadi mubtada juga bisa, khabarnya mahdhuf. Tinggal menunjukkan kembali ya. Al-maudhi'u tsalits tempat yang ketiga. Ma hakal farisi min kalamihim fi dhimmati laf'alan na fa fi dhimmati khabarun li mubtada'in mahdhufin wajibil hadzi wat taqdir fi dhimmati yaminun wa kadzalika ma ashbahahu wa huwa ma kana al-khabaru fihi sharihan fil qasam. Tempat yang ketiga dari wajibnya mubtada dibuang adalah apa yang dihikayatkan oleh Al-Farisi. Dihikayatkan pula oleh Ibn Malik di dalam kitab Al-Kafiyah. Yaitu dari ucapan mereka orang Arab, fi dhimmati laf'alanna. Fi dhimmati laf'alanna. Fa fi dhimmati, maka dhimmati di situ khabar. Bagi mubtada mahdhuf yang wajib dibuang takdirnya fi dhimmati yaminun. Ya. Sumpah pada tanggunganku. Wa kadzalika ma asbaha ataupun yang semisal itu. Wa huwa makana al-khabar fihi sharihan fil qasam yaitu ketika khobarnya itu sorih, tegas menunjukkan kepada qasam. Khobarnya tegas menunjukkan kepada qasam. Ya. Maka di situ mubtada'nya wajib dibuang. Al-mawdi'ur rabi, tempat yang keempat, an yakuna al-khabaru masdaran na'iban manabal al-fi'li nahu sabrun jamilu. Tempat yang keempat dari wajibnya mubtada dibuang adalah ketika khobarnya adalah masdar, yang dia khobar masdar ini menggantikan tempatnya fi'il. Contoh sabrun jamilun. Ya. Takdirnya sabri sabrun jamilun. Ya. Sabrun jamilun, sabri sabrun jamilun. Fa sabri mubtada, sabrun jamilun khabarnya. Tsumma hadzif al mubtada, kemudian dibuanglah mubtadanya alladhi huwa sabri secara wajib. Ini ya, dalam Al-Qur'an juga ada ya. Fa sabrun jamil. Ya, maknanya fi'il, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Gitu. Ada dalam bait syair ya, ajabun litilka qadiyatan wa iqamati fikum ala tilka alqadiyah ajab wa qala ar-rajiz shaka ilayya jamili tul as-sura sabrun jamilun fakilana mubtala. Ya, di sini mana syaitnya? Ajabun litilka litilka qadiyatan wa iqamati fikum ala tilka alqadiyah ajab. Hah, ajabun itu. Ya kan, ajabun, hendaknya aku merasa aneh gitu. Ditilka qadiyah, kepada qadiyah itu. Ya. Wa iqamati, kemudian adanya saya di tengah-tengah kalian ala tilka qadiyah terhadap masalah tersebut, ajab lebih aneh lagi. Wa iqamati mubtada, ajab khabar. Syaka ilayya jamili tula sura. Temanku mengeluhkan kepadaku lamanya as-sura. Dicek mananya sura apa? Sabrun jamil fakilana mubtala. Hendak ya bersabar dengan sabar yang baik, karena kita masing-masingnya mubtala, diuji. Ya. Kemudian wa akhbaru, satu lagi selesai kan? Ya. Setelah itu baru masuk ke kana ya. Wa akhbaru bithnaini aw bi aktsara an wahidin kahum suratun saratun syu'ara. Ya. Mereka orang Arab mengkhabari dengan dua atau lebih mubtada. Mengkhabari, memberikan khabar bagi mubtada dengan dua khabar atau lebih. An wahidin, untuk satu mubtada. Kahum suratun syu'ara. Di sini sara ya. Seperti hum suratun syu'ara. Ya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Sari, kalau saya lihat kamus, sari itu jamaknya suratun. Orang-orang mulia ya. Qaisu sari itu. Syu'ara dan para penyair. Mereka adalah orang-orang mulia dan para penyair. Dibuang hamzahnya di sini. Syu'ara'u aslinya. InsyaAllah ini irabnya tidak ada isyal ya. Ikhtalafan nahiyun fi jawazi ta'adudil khabaril mubtada al-wahid bi ghari harfi atfi nahu zaidun qaimun dhahik. Ahli nahu berselisih terkait dengan boleh tidaknya khabar berbilang untuk satu mubtada. Ya. Ini perlu dibaca juga. Kenapa bisa gitu? Khabar berbilang untuk satu mubtada. Kata Al-Asy-Syamuni li anna al-khabar hukmun. Karena yang namanya khabar hukum, iya kan? Ada mubtada mahkum. Iya kan? Mahkum bih. Ya. Atau mahkum alaih. Wa yajuzu an yuhkam 'ala syai' al-wahid bi hukmaini fa aktsar. Boleh untuk sesuatu yang satu dihukumi dengan lebih dari satu hukum. Iya kan? Boleh enggak? Boleh. Oleh karenanya sebagian ahli ulama membolehkan untuk datang khabar lebih dari satu. Untuk satu mubtada. Ya. Contohnya, ya, saya ulangi, berselisih mereka terkait dengan boleh tidaknya berbilangnya khabar untuk satu mubtada tanpa huruf ataf. Contoh Zaidun qaimun dhahikun. Zaidun qaimun dhahik. Zaid, dia sedang berdiri tertawa. Ya. Fa dhahaba qaumun minhum al-musannif ila jawazi dhalik. Sebagian kaum dari ahli nahwu berpendapat, di antaranya al-musannif Ibnu Malik, kepada bolehnya berbilangnya khabar. Sa'un kana al-khabaru fi ma'na khabarin wahid nahu hadha hulun hamid au ay muzun am lam yakuna kadhalik kal mithali al-awwal. Sama saja. Ya. Apakah dua khobar itu maknanya satu khobar, dua khobar tapi maknanya satu. Contoh hadza hulun hamid, buah ini, ya misalkan hulun hamid, maknanya satu muzun, yaitu yang dia memiliki rasa manis ada asamnya. Ini harus berkumpul ini. Kalau yang seperti ini sepakat alinahu boleh. Kenapa? Karena meskipun khobarnya dua tapi maknanya satu, ya kan? Aulam yakuna, tapi al-musannif diantaranya dan juga yang lainnya membolehkan khobar berbilang, apakah khobar ini yang berbilang ini maknanya satu seperti hulun hamid, maknanya muzun, atau maknanya berbeda, beda satu. Seperti dalam contoh yang pertama disebutkan Zaidun qa'imun bawahik, ya. Kita ada baca juga di sini penjelasannya, faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Alladhi yustafadu min kalami syarih wa huwa tabi'un fil nazim fi syarhil kafiyah anna ta'adud al-khabar ala dhurbain, yang diambil faedah, yang bisa diambil faedahnya dari ucapannya asy-syarih, dan beliau asy-syarih mengikuti pendapatnya an-nazim dalam syarah al-kafiyah, yaitu bahwasanya berbilangnya khabar ada dua macam. Yang pertama, ini harus konsen ya, kita baca cepat. Ta'addudu fil lafzi wal ma'na jami'an wa dhabitu an yasih al-ikhbaru bi kulli wahidin minha 'ala intiradih kal ayatil qur'aniyyati allati talaha. Yang pertama, berbilangnya lafaz khobar, berbilangnya khobar dari si lafaz dan maknanya. Lafaznya berbeda, maknanya berbeda. Bobitnya, ta'adud, ya, ataupun macam yang pertama dari ta'adud al-khobar adalah an yasihal ikhbar bikulli wahidin minhuma ala infiradih. Boleh, mubtada di khobari dengan saat masing-masing dari khobar ini. Sendiri-sendiri, boleh. Ya. Kal ayatil Qur'aniyah allati talaha, seperti ayat al-Quran yang dibacakan di sini. Wahuwal ghafurul wadud zul arshil majid. Ini apa? Berbeda lafadznya. Yang pertama Al-Ghafur, yang kedua Al-Wadud, kemudian Dhul Arsh. Maknanya pun berbeda. Ya. Ini macam yang pertama. Wa hukmu hadha naw', seperti contoh An-Nazim juga, dua bait juga yang disebutkan. Kal bait, seperti dalam bait disebutkan, hum suratun syu'ara. Ya. Hukum daripada macam yang pertama, dari berbilangnya khabar ini, yang lafadz dan maknanya berbeda adalah, indaman ajaza ta'addud, di sisi orang yang membolehkan berbilangnya khabar, annahu yajuzu fi al-athaf wa tarku, boleh untuk diathafkan dengan wawu atau meninggalkannya, dijadikan sebagai khabar kedua ketiga, ya. Wa idza utifa ahadu ma'al akhar jaza an yakuna al-athfu bil wawu wa ghairiha, kalau dipilih athaf saja maka boleh huruf athafnya dengan wawu atau selainnya, ya. Fa amma indaman lam yujiz at-ta'addud, adapun di sisi mereka yang tidak memperbolehkan berbilangnya khabar, yajib an yu'taf, wajib untuk diatafkan. Ay yuqaddar lima 'adal awal mubtada'at, atau kalau tidak ditakdirkan khabar-khabar selain khabar yang pertama mubtada-mubtadanya, seperti wa huwal ghafurul wadud, huwa al-wadud, dzul 'arsyi al-majid, huwa dzul 'arsyil majid. Gitu ya. Di sisi mereka jadi ada khilaf terkait dengan apa? Boleh tidaknya khabar berbilang dalam keadaan lafaz dan maknanya berbeda. Sebagian membolehkan, Ibnu Malik syarih dan yang lainnya sebagian apa? Melarang. Kalau yang membolehkan juga membolehkan sisi yang lain, diatofkan dengan wawu atau yang lainnya. Kalau yang melarang, ya dengan atof, atau kalau tidak khabar kedua tiganya ditakdirkan mubtada, semisal mubtada untuk khabar yang pertama. Ya. Wa dhahaba ba'du mil asid, betul gitu kan? Wa dhahaba ba'du mil annahu la yata'addadu al-khabaru illa idza kana al-khabarani fi ma'na khabarin wahid. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya tidak boleh khabar berbilang kecuali apabila dua khabar yang mananya satu. Ya, seperti tadi, hulun hamid, dua khabar tapi mananya satu. Tidak boleh diambil satunya saja, hulunnya saja atau hamid. Karena memang ini buah ini misalkan rasanya manis asam gitu. Kalau seperti hulun saja kurang. Hamid saja asamnya kurang. Ya. Faidha fa'in lam yakuna kadhalik ta'ayyana lafaz, kalau tidak seperti itu keadaan khabarnya yang berbilang itu, yaitu tidak satu makna, maka wajib untuk diathafkan saja. Fa'in jamin lisanil Arab, apabila datang dari lisan Arab yang fasih syai' bighairi athaf, sesuatu dari berbilangnya khabar tanpa athaf, maka ditakdirkan untuknya mubtada yang lain. Contoh wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid, ya tadi huwa al-wadud huwa, ya. Adapun bagi di sisi mereka yang bolehkan, ya dijadikan Al-Ghafur khabar pertama, Al-Wadud khabar kedua, Dzul Arsy khabar ketiga. Juga contoh ucapan penyair, man yaku dzabatin fa hadza batti muqayyidun musayyifun musyatti. Siapa yang memiliki za sahib sal hamsah sebagai apa? Khabar yaku, man yaku, asli yakun dibuang dia. Dan buangan ini juga sudah dibahas ya. Man yaku zabatin, siapa yang memiliki pakaian ini, fahadabati, maka inilah pakaianku yang mencukupi, yang muqayyibun, yang mencukupi ku di musim panas, musayyib, musim suayif, dan juga musyaddi di musim dingin. Pakaian ini serba-serbi bisa digunakan di musim panas, musim apa saja bisa. Di sini saya gimana? Fahadha batti muqayyibun musayyifun musyaddi. Adapun batti, Rabbi sebagai apa? Batti khabar wa mubtada. Fahadha batti muqayyibun musayyifun apa? Musyaddi. Duduk di sini bat, ya bat, khabar mubtada. Bukan badal ya hadza ya. Mungkin bisa juga ya, kalau badal juga ya. Fahadha batti, ini adalah batti pakaianku. Fahadha, ini batti pakaianku. Muqayyubun, musayyifun, musyaddi. Di sini di catatan kaki Syekh Muhammad Nuhidin, beliau Irab sebagai apa? Khabar dari mubtada. Syaitan di situ, fahadha batti, muqayyubun, musayyifun, musyaddi. Itu akhbar yang berbilang. Hadha batti, pertama, muqayyubun, musayyifun, musyaddi. Kemudian contoh yang lain, yanamu bihda muqlatayhi wa yattaqi bi ukhra al-manaya fa huwa yaqdhanu naimu. Yanamu, dia tidur bihda muqlatayhi, dengan satu bola matanya. Wa yattaqi bi ukhra, kemudian dia berjaga-jaga dengan mata yang lain dari al-manaya, kematian. Fa huwa yaqdhanu naim. Maka dia dalam keadaan sadar dan tidur. Yaqdhanu naim. Ini mensifatnya apa? Burung atau apa? Ada enggak di situ kelanjutannya? Idza khafa jawa idza khafa jawran min aduwin ramat bihi qasaibuhu wal janibu al mutawassi'i wa in bata wahshan lailatan lam yadhiq biha dhira'an wa lam yusbih laha wa huwa khashi. Ada sebelumnya isim dhahirnya ya. Wa za'ama ba'dhum annahu la ta'addadu al-khabar, sebagian yang lain berpendapat atau menyangka, ini berarti beliau melemahkan pendapat yang lain karena beliau membawakan dengan lafaz za'ama. Sebagian yang lain menyangka bahwasanya khabar tidak bisa berbilang illa idza kana min jinsin wahid, kecuali kalau satu jenis khabarnya. Kan yakun al-khabarani mithlan masalan mufradaini, seperti kalau khabarnya masalan sebagai contoh mufrad, ini kan satu jenis, iya kan? Boleh katanya. Zaidun qa'imun dhahik, sama-sama isim fa'il. Atau jumlah semua, Zaidun qa'ama dhahik. Adapun idza kana ahaduma mufrad, kalau satunya mufrad khabar mufrad, wal akhir jumlah, yang lain khabar jumlah, maka tidak boleh katanya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan Zaidun qa'im dhahik, karena qa'im mufrad dhahik jumlah. Hadza hakadha za'ama hadzal qa'il, demikian dipersangkakan oleh si yang berpendapat demikian ini. Wa yaqaf fi kalam al-mu'rib lil Qur'an al-Karim wa ghairihi tajwiz dzalika katsira. Dan terjadi pada kalamannya para pe'rab Al-Qur'an al-Karim dan selainnya pembolehan hal itu banyak. Di antaranya contoh ucapan Allah Ta'ala fa idza hiya hayyatun tas'a falqa'asahu fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba dia menjadi ular yang merangkak dengan gesit, menjalar dengan gesit. Jawazu kauna tas'a, mereka membolehkan tas'a sebagai khabar yang kedua. Dari hiya, hiya hayya, hiya tasa. Walai ta'ayyan zalik, tapi tidak mesti katanya. Lijawazi kauni hala, karena dia tasa bisa jatuh sebagai hal. Hanya saja ini sepertinya ada kekeliruan dari Asy-Syarih. Beliau mengatakan hal, padahal dia datang setelah nakir, hayya. Nah, makanya disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Nuhidin yang lebih tepat, sifat dari hayya, karena tasa jumlah datang setelah yang nakir. Saya cukup dulu. Subhanallah bihamdik. Syukur lillahi la ilaha illa anta. Assalamualaikum.